بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، خنفتنا عزكم الله، pada kesempatan di malam hari ini, tema yang akan kita angkat adalah tema yang membahas tentang bimbingan Islam di dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Pada perjumpaan yang sebelumnya kita membahas tentang masalah silaturahim. Yang sebelumnya lagi telah kita bahas tentang berbakti kepada kedua orang tua. Maka tema kita sekarang ini adalah bimbingan Islam di dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Hadirin azakumullah, seseorang yang telah berumah tangga, dia harus mengetahui bahwasanya posisi dia sebagai seseorang muslim yang berumah tangga adalah posisi yang sangat vital terkait dengan masa depan generasi-generasi Islam di masa yang akan datang. Sebuah masyarakat itu akan menjadi masyarakat yang baik apabila individu-individu rumah tangga yang ada di masyarakat tadi adalah rumah tangga yang Islami, rumah tangga yang dibangun di atas bimbingan Islam, rumah tangga yang terpancarkan daripadanya mawaddah warahmah wasakinah, rasa cinta, rasa menyayangi di antara suami dan istri. Maka ikhwan fillah jazakumullah, masing-masing dari suami dan istri ini harus tahu bimbingan Islam di dalam mengarungi rumah tangga, supaya dia berumah tangga di atas bimbingan Islam, bernilai ibadah, beramal saleh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berupaya menggapai ridha-Nya. Dalam Islam, rumah tangga yang islami, rumah tangga yang sukses itu apabila rumah tangga itu dibangun di atas satu prinsip yang mulia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan hendaklah kalian wahai kaum muslimin berumah tangga dengan istri-istri kalian dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Di An-Nisa ayat yang ke-19. Al-mu'asyarah az-zawjiyah bil ma'ruf, rumah tangga yang baik. Penjabarannya ialah pada profil rumah tangga Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, khiyarukum khiyarukum li nisa'ihim wa ana khiyarukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian kepada keluargaku. Maka barang siapa yang hendak dan ingin mengetahui rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang islami, ma'asyarah zaujiyah bil ma'ruf, hendaklah dia mengkaji dan mempelajari bimbingan Rasulullah SAW, membaca riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang rumah tangga Rasulullah SAW, wasiat-wasiat, wejangan-wejangan yang disampaikan Rasul SAW terkait dengan berumah tangga. Laksanakan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keridhaan, dengan upaya untuk meraih ridhonya Allah Azza wa Jal. InsyaAllah ta'ala akan tercipta dan terwujud rumah tangga dia yang sakinah mawaddah warahmah. Kalau kita melihat, menelaah dan mengkaji bimbingan-bimbingan Rasulullah SAW dalam berumah tangga yang baik, maka akan nampak dari sana bahwasanya profil rumah tangga Rasulullah SAW itu dibangun di atas prinsip yang mulia juga, yaitu melaksanakan tanggung jawab masing-masing, menunaikan hak yang lain. Sang suami melakukan tugasnya sebagai seseorang suami, menunaikan hak-hak istrinya. Seorang istri menunaikan kewajiban dia sebagai istri, menunaikan hak-hak suami. Satu sama lain saling menunaikan hak. Satu sama lain tahu akan tugasnya, tahu akan kewajibannya, dikerjakan dengan keikhlasan, mengharapkan ridha Allah Azza wa Jal, disertai dengan at-tafahum fima bainahuma, saling memahami karakter keduanya, disertai dengan at-ta'awun fima bainahuma, saling bantu-membantu di antara mereka berdua. Barang siapa yang melaksanakan prinsip ini, maka insyaallah ta'ala akan tercapai sakinah mawaddah warahmah pada rumah tangganya. Saya mulai dengan penyebutan kewajiban-kewajiban seorang wanita, seorang istri terkait dengan suaminya. Didahulukan dikarenakan memang haqquz zauji kabir, dikarenakan hak suami itu sangatlah besar, lebih besar daripada haknya wanita. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menekaskan dalam firman-Nya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yang namanya laki-laki itu sebagai pemimpin, sebagai penanggung jawab kaum wanita, para istrinya. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Dikarenakan memang Allah lebih mengutamakan, lebih memuliakan laki-laki di atas wanita, dan dikarenakan nafkah-nafkah yang diberikan kaum laki-laki kepada kaum wanita. Sehingga didahulukan hak suami dan kewajiban istri. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya, dan beliau mengatakan hadisun hasan, hadis ini sahih dengan penguat-penguatnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku akan memerintahkan wanita sujud kepada suaminya. Hadis ini khanafitina azakumullah, penggambaran yang sangat dalam dari Rasulullah SAW tentang betapa besar hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri-istrinya. Digambarkan sampai diperintahkan kalau boleh untuk sujud kepada suaminya, menghamba kepada suaminya, tunduk patuh kepada suaminya. Itu mubalaghah, bukan secara hakiki, dikarenakan dalam Islam dilarang seorang makhluk sujud kepada makhluk yang lain. Sujud itu adalah ibadah yang murni dipersembahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi cukuplah kalimat yang semacam ini menggambarkan kepada kita betapa besar haknya sang suami yang wajib ditunaikan oleh istri-istrinya. Khonafatina azakumullah, satu hal penting yang perlu disampaikan kepada kaum wanita ialah bahwasannya ketika wanita itu menunaikan kewajiban dia, menunaikan hak-hak suami, jangan sedikit pun merasa dirinya terbebani dengan perkara-perkara tadi. Jangan sampai terbetik dalam jiwanya dia diperbudak oleh sang suaminya. Jangan. Tapi hendaklah mereka mengetahui bahwasanya tindakan dia yang sedemikian rupa patuhnya kepada sang suami, tindakan dia yang sedemikian rupa menunaikan hak-hak sang suami, itu merupakan lumbung pahala, merupakan tempat dia menggapai pahala yang sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya dari Allah Azza wa Jalla. Bahkan itu merupakan sebab sang istri masuk dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Rasulullah alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan beliau mengatakan hadithun hasan dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha 'anha radin dakhalatil jannah." Wanita manapun yang wafat dalam keadaan suaminya ridha kepada dirinya, maka dia akan masuk dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Tentu sang suami itu ridha kepada istri ketika semasa hidupnya istri itu betul-betul total dan sepenuh hati mengkhidmat suaminya, melayani suaminya, menunaikan hak-hak suaminya, sehingga betul-betul suami itu merasa dilayani, merasa diopeni, merasa semua haknya dipenuhi, dia betul-betul merasa bangga dengan istrinya, riba dengan istrinya, janjinya adalah surganya Allah Azza wa Jal. Dakhalatil jannah, dia akan masuk ke dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kalian wahai para istri, kalau kepingin dan mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jal, mengharapkan surga dari Allah Azza wa Jal, tempatnya adalah suamimu sendiri. Disitulah kamu mendapatkan surganya Allah Azza wa Jal. Semakin engkau tunaikan hak sang suami, maka semakin besar kesempatan kamu untuk masuk dalam surganya Allah Azza wa Jal. Khamatina azakumullah, Di antara hak suami yang wajib ditunaikan oleh istrinya ialah haqqut ta'ah, hak untuk ditaati. Sang istri itu harus memiliki prinsip sami'na wa ta'na kepada suaminya. Saya dengarkan dan saya taati kepada sang suami. Tetapi di dalam batas-batas perintah yang sesuai dengan syariat, atau dalam perkara-perkara mubah yang tidak ada unsur pelanggaran agama di dalamnya, yang tidak ada unsur kemaksiatan kepada Allah di dalamnya. Sami'na wa ta'na, dengan sepenuh hati, dengan seikhlas yang dia punya, yang dia mampu. Ketaatan ini meliputi semua hal dengan dua ketentuan tadi. Bahkan dalam urusan yang satu itu wajib untuk mentaati sang suami, walaupun dia dalam kondisi yang tidak nyaman. Wajib untuk mentaati sang suami selama tidak ada uzur syar'i yang betul-betul menghalangi dia untuk menolak itu dari sang suami. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza ta'arrajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tih fabata ghabbana 'alayha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih." Apabila seseorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya dan ternyata dia tidak mendatangi sang suami tadi, kemudian malam itu suami dalam keadaan marah, dalam keadaan jengkel, maka malaikat akan melaknat wanita tadi sampai subuh. Disebutkan dalam riwayat yang lain dengan lafaz, "Walladzi nafsi biyadih ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi fata'ba 'alayhi illa kana alladhi fis sama' sakhitan 'alayha hatta yarda 'anha." Demi Allah, demi zat yang jiwaku di tangannya, tidak ada seseorang suami pun yang memanggil istrinya ke tempat tidurnya, kemudian itu istri enggan menolak ajakannya, melainkan yang di langit akan murka kepada istri tersebut hingga suaminya ridha. Hingga suaminya ridha. Kalimat ini katanya para ulama menjelaskan kalimat yang sebelumnya. Yang sebelumnya sampai subuh, yang sekarang sampai ridha, yang diamalkan yang kedua ini sampai ridha. Suaminya ridha sebelum subuh selesai. Suaminya enggak ridha selesai pagi belum selesai, sampai dia ridha kepada istrinya. Bayangkan kalau nanti nasehatullah, urusan yang seperti ini wajib taat. Kalau tidak mau taat, dilaknat oleh malaikat. Apalagi dalam perkara-perkara yang lainnya, tentu lebih wajib lagi bagi para istri untuk mentaati sang suami. Jangan baik-baik sabda Rasul yang berikut ini masih berkaitan dengan masalah tadi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Nasa'i. At-Tirmidzi mengatakan hasanun sahih dari Talak bin Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza ta'arrajulu zawjatahu li hajatihi falta'tih wa in kanat 'ala at-tanur." Kalau sang suami memanggil istrinya untuk hajatnya dia, hendaklah sang istri mendatanginya walaupun istri tadi di atas tanur. Tanur itu tempat untuk membuat roti. Kalau yang saya lihat di sana bentuknya itu bulat, di bawahnya itu dinyalakan api. Rotinya ditaruh di pinggir-pinggirnya itu untuk supaya dia matang. Walaupun di atas tanur, kalau dimanakan secara zahirnya itu di atas perapian tadi, yang tentunya di bawahnya ada api yang menyala-nyala, yang tentunya merasakan kepedihan, merasakan panas, dikarenakan ada api yang dari bawah. Artinya walaupun dalam kondisi dia tersiksa, kondisinya dia lagi tidak mood, tidak lagi tidak kepingin, dan semisalnya, tetap harus menunaikan hajat sang suami dan datang mendatangi sang suaminya. Ada lagi yang menafsirkan, yang memaknakan, wa in kana talatan nur, walaupun dia sibuk di dapur bikin roti, masak-masak dan segala macamnya, ketika sang suami memanggil dia, langsung tinggalkan semua yang ada, datangi sang suami tadi, tunaikan hajatnya. Hati-hati kalau sampai dia murka, marah, maka ancamannya adalah laknatnya para malaikat. Masalah yang seperti ini, sedemikian rupa Rasulullah SAW, apalagi masalah-masalah yang lain. Apalagi sang suaminya menyuruh dia untuk taklim misalkan. Dek, ada kajian ummahat, datang. Itu lebih wajib lagi kamu taati. Terkait dengan tarbiyah dirimu, terkait dengan agama kamu, pendidikan kamu. Dek, bikinkan kopi. Dek, bikinkan teh. Dek, siapkan sarapan. Dak dik terus gitu ya. Arekalah sikul. Penuhi itu. Itu hak suami ditaati dalam perkara-perkara yang ma'ruf sesuai dengan syariat, atau dalam perkara-perkara mubah yang tidak ada unsur maksiat padanya. Makanya sekali lagi diingatkan, ketika kamu wahai para wanita menjalankan ini semuanya, resapi dan camkan baik-baik. Ini kesempatan bagi kamu untuk mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Azza wa Jal. Ini kesempatan bagi kamu mendapatkan tiket surga dari Allah Azza wa Jal. Jangan merasa diperbudak, kayak jadi pembantu. Jadi, jangan. Lain. Pembantu itu dapat bayaran. Kalau kamu dapat surganya Allah Azza wa Jal, dapat pahala dari Allah Azza wa Jal, ladang pahala bagi kamu. Tunaikan dengan sepenuh hati, dengan penuh keikhlasan dari kalbu yang paling dalam. Barakallahu. Katakan sami'na wa ata'na. Kecuali kalau ada uzur yang betul-betul syar'i yang tidak memungkinkan bagi kamu untuk itu, maka sampaikan uzurnya kepada sang suami. Suami yang baik akan menerima uzur sang istri dengan baik pula. Ini yang pertama. Hakku ta'ah. Barakallahu. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah ditanya tentang khairun nisa, siapakah wanita yang terbaik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara ciri-ciri khairun nisa ialah an tuti'ahu idza amara wa an tasurrahu idza nadhara. Taat kalau suaminya memerintah, sedap kalau suaminya memandang. Taat diperintah, sedap dipandang. Itu khairun nisa, sebaik-baik wanita dalam Islam. Maka taatilah suamimu dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik, dalam perkara yang mubah, bukan dalam perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallah. Dan diingatkan, haram hukumnya seorang wanita menyakiti hati sang suami, membikin bongkol, membikin marah, membikin jengkel sang suami. Itu melanggar aturan ketaatan kepada sang suami. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Rasati baik-baik wahai para istri." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain la tudhi qatalakillah fa innama huwa 'indaki dakhil yusiku ay yufariqaki ilaina. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Tidaklah ada seorang istri yang menyakiti hati suaminya di dunia ini melainkan istri suami tadi, istrinya sang laki-laki tadi, dari bidadari, bidadari surga akan mengatakan kepada perempuan tadi, nah tuhi, kamu jangan menyakiti suamiku ini, qatalakillah, semoga Allah memerangi kamu. Dia itu hanya sebentar saja di sisi kamu, sebentar lagi akan berpisah dengan kamu, berjumpa dengan kami, para bidadari. Sehingga jangan kemudian suka menyakiti suami kamu. Suami kamu persiapkan bidadari surga sebagai istrinya nanti. Barakallahu fikum. Hukumnya haram, barakallahu fikum. Hal yang kedua. Hak yang kedua ialah hakul khidmat. Hak untuk dikhidmat, yakni istri itu berkewajiban untuk mengkhidmat suaminya, untuk membantu suaminya terkait dengan tadbirul bait, kepengurusan rumah, tadbirul aulad, mengurusi anak-anak, sampai dalam perkara-perkara yang selainnya yang ada dalam rumah tangga sang suaminya. Sang istri berkewajiban untuk mengkhidmat sang suami. Itulah makna hadisnya Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya wanita itu sebagai ra'iyah, sebagai pemimpin, sebagai pengatur di rumah sang suami. Kata Rasulullah SAW, wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti zawjiha wa waladihi. Dan yang namanya wanita sebagai penanggung jawab atas rumah suaminya dan anak-anaknya. Dan nanti akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan tersebut. Katanya para ulama dalam syarahnya, ay ra'iyatun fi tadbir baiti zawjiha wa tadbiri auladih. Sebagai penanggung jawab untuk mengurusi rumah suaminya dan mengurusi anak-anaknya. Bahkan mengurusi yang dimiliki oleh sang suami. Ada sebuah hadis yang cukup panjang. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah dalam kitabnya Isyratun Nisa. Kisah Asma bintu Abi Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Asma radhiyallahu ta'ala anha dia mengisahkan, tazawwajani Az-Zubair. Zubair ibn al-Awam radhiyallahu ta'ala anhu menikahi aku. Wa ma indahu syai'. Zubair tidak punya apa-apa. Artinya enggak punya perkakas-perkakas yang lengkap rumahnya, tidak punya tanah, tidak punya ini, tidak punya itu. Zubair hanya punya kuda. Katanya Asma radhiyallahu ta'ala anha, akulah yang memberi makan kudanya Zubair. Aku pula yang memberi minum kudanya Zubair. Aku pula yang mengurusi segala kebutuhan kudanya Zubair. Dikasih makan, dikasih minum, dimandikan, dikandangkan, dan segala macamnya. Dan di rumah itu ada unta yang biasa digunakan untuk mengambil air. Unta yang memikul timba-timba besar untuk mengambil air. Aku pula yang mengambil airnya. Aku pula yang ngasih makan untanya. Siapa ini, ikhwan? Asma radhiyallahu ta'ala anha. Putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, orang yang terbaik, yang termulia pada umat ini setelah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, afdalu hadhil ummah, dengan kesepakatan semua sahabat, putri orang terbaik umat ini Asma radhiyallahu taala anha. Dia mengatakan, aku pula yang membuat roti, aku pula yang membuat adonan-adonannya. Dan aku, katanya Asma radhiyallahu anha, tidak pandai bikin roti. Maka teman-temanku, tetangga-tetangga aku, tetangga wanita aku dari kalangan Ansar, membantu aku membuat adonan dan membuat rotinya. Artinya Asma radhiyallahu taala anha yang mengurusi semua rumah, ngurusi rumahnya, ngurusi makanannya, ngurusi segala macamnya, bahkan ngurusi kudanya, ngasih makan kudanya, ngasih minum, ngasih apa namanya makan dan minum unta yang digunakan mengambil air dan segala macamnya, semuanya Asma radhiyallahu taala anha, dibantu oleh beberapa tetangga-tetangga wanita dari kalangan Ansar. Katanya Asma radhiyallahu taala anha, wa kuntu ahmilun nawa ala ra'si, dan aku dulu juga biasa memikul biji-bijian di atas kepalaku dari sebuah tanah, sebidang tanah yang dimiliki Zubair, yang dikasih jatah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada perang Khaibar, sejarak sekian kilometer, sekian farsakh. Bayangkan, datang ke tempat kebunnya yang cukup jauh itu, sekian kilo jaraknya, kemudian memanen biji-bijian yang ada, ditaruh di atas tempatnya, dipikul di atas kepalanya, jalan dari mulai kebun sana sampai rumahnya lagi. Ketika itu Rasulullah SAW melewati aku, beliau mengenali aku dan mengatakan supaya aku menaiki ontanya. Ikh, naik. Supaya aku naik dan Rasul yang menuntun dari depan. Maka saya mengingat kecemburuan Zubair ibn al-Awam, maka saya pun tidak mau. Ketika Rasul mengetahui saya malu, beliau pun langsung pergi. Sampainya di rumah, saya katakan kepada suamiku Zubair, wahai Zubair, di depan kisah-kisah yang tadi itu, aku mengetahui kecemburuan kamu sehingga aku tidak mau menaiki untanya Rasulullah SAW. Katanya Zubair radhiyallahu taala, sungguh keluarnya kamu menuju ke kebun tadi, lalu kamu gotong di kepala kamu, aku lebih cemburu ini daripada engkau menaiki untanya Rasul di belakangnya Rasulullah SAW. Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha, antum perhatikan baik-baik, Asma radhiyallahu taala anha, orang yang sangat mulia, sahabiyah jalilah, putrinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu warda, ketika menikah, ketika berumah tangga, menjalankan semua yang ada. Tidak kemudian ongkang-ongkang begini, mentang-mentang putrinya orang yang terbaik, enggak mikir yang namanya masak, wala jerang air, wala bikin kopi, wala bikin teh, apalagi ngurusi kuda. Dikit-dikit bikinkan untuk Mas Zubair. Enggak begitu. Nah gitu ya. Yang menjadi syahid sekarang ini radhiyallahu anhumah adalah kita atau kalian, wahai para muslimat, wahai para ummahat, wahai para akhwat, calon ummahat, kamu itu siapa? Belum jelas keutamaan kamu. Siapa orang tua kamu itu? Belum jelas keutamaan orang tua kamu. Maka tentunya orang-orang atau muslimah-muslimah sebagaimana kita-kita ini, kalian semuanya ini, tentunya harus lebih mencontoh Asma radhiyallahu taala anha, lebih total mengkhidmat suaminya. Jangan mentang-mentang putrinya fulan, ya sedikit orang fulus lah, nggak mau. Dek, bikinkan kopi dek. Insta lama sih nggak biar dewi. Saya nggak pernah diperintah sama bapak saya, sama ibu saya, masuk merintah-merintah saya. Allah. Siapa kamu ini? Asma. Hah? Siapa bapakmu? Abu Bakar Siddiq. Contoh Asma radhiyallahu ta'ala anha, contoh ini. Asma radhiyallahu ta'ala anha melakukan yang semacam itu dikarenakan tahu betul keutamaannya. Faham betul itu merupakan ladang pahala. Ngerti betul dengan cara semacam itulah dia mendapatkan tiket surga dari Allah Azza wa Jalla. Mahitman suaminya sehingga suaminya betul-betul ridha kepadanya. Surga jaminannya. Begitu pula yang dilakukan oleh para sahabiat, kaum muslimat di zamannya Rasulullah SAW. Camkan baik-baik yang satu ini, karena kita na'azakumullah. Hakul khidmah. Alhamdulillah, suami-suami Anda tidak pernah nyuruh Anda untuk mencuci motornya, wala disuruh nyuci mobilnya. Apa, ada yang pernah tak? Hah? Ada yang pernah? Dek, oh mas, sepeda motorku dek, cuciin dek. Itu kayaknya kalau ada yang mengatakan demikian, saya yakin banyak yang komplain itu. Itu kan pekerjaan laki-laki, bukan pekerjaan wanita. Perempuan kan dapur urusannya. Loh, lupa dia dengan kisahnya Asma. Lah Asma ngurus siapa? Ngurus ibunya Zubair radhiyallahu ta'ala. Artinya belum apa-apa, belum seberapa kalian wahai kaum muslimat, belum seberapa kalian wahai para akhwat, wahai para ummahat dalam khidmat suami Anda masing-masing, belum seberapa. Tingkatkan khidmat itu. Ikhlaskan niat Anda. Niatkan untuk menggapai ridha-Nya Allah Azza wa Jalla, niatkan untuk mendapatkan surga-Nya Allah Azza wa Jalla. Wa pahala dari Allah Azza wa Jalla. Hakul khidmah. Barakallahu fikum. Ini yang kedua. Apa ini? Jamnya geraknya cepat ini ya. Nah, khawatir baru selesai masalah suami, khatam ini waktunya ini. Hah? Komplain nih para istri nanti. Komplain nih para istri. Ah, ustaz mentang-mentang laki-laki. Allahumma musta'an. Jadi saya kira cukup dua saja ya. Gantian sekarang menyampaikan berkait dengan para istri. Barakallahu fikum. Masih banyak sungguhnya haknya suami, tapi yang terbesar yang penting adalah dua ini, hakul ta'ah wa hakul khidmah. Adapun barakallahu fikum terkait dengan kewajiban suami dan hak-hak yang harus ditunaikan suami atas istrinya, ini juga cukup banyak. Globalnya ialah suami yang baik adalah suami yang terbaik kepada keluarganya. Semakin baik dia kepada istrinya, semakin tinggi tingkat keimanannya. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadisun hasanun sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya. Terus mengatakan, yang terbaik di kalangan kalian wahai kaum muslimin adalah yang terbaik kepada istri-istrinya. Kalimat khairiyah, baik di sini merupakan makna yang sangat luas cakupannya. Betul-betul mengandung segenap makna kebaikan. Kebaikan lahirnya, kebaikan batinnya, kebaikan ucapannya, kebaikan perbuatannya, segenap makna kebaikan kepada sang istri. Di antara hak istri yang wajib ditunaikan oleh sang suami, apa yang disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW dari sahabat Muawiyah ibn Haidah radhiyallahu ta'ala anhu, dia bertanya, ya Rasulullah, ma haqqu zawjati ahadina alaih? Ya Rasulullah, apa hak istri kita yang harus ditunaikan oleh kami? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, an tut'imaha idza ta'inta, engkau memberi makan istri kamu apabila kamu makan. Wa taksuha idza iktasaita, engkau memberi dia pakaian ketika engkau mengenakan pakaian. Wala tadribil wajha, dan jangan memukul wajah. Wala tuqabbih, dan jangan mendoakan kejelekan wajah. Wala tahjur illa fil bait, dan janganlah engkau memboikotnya kecuali dalam rumah. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa shahahahu Al-Albani fil Irwa. Ini di antara haknya istri mendapatkan hak makan dan minum, bukan semata-mata makan dan minum, bukan semata-mata berpakaian, tetapi lebih daripada itu, sang suami berkewajiban untuk memberikan yang terbaik yang dia mampu terkait dengan makan dan minum istrinya, terkait dengan pakaian istrinya. Itu disebutkan dalam riwayat yang lain dari Amr ibn al-Ahwas al-Jushami radhiyallahu ta'ala anhu, menceritakan dia pernah mendengar Rasulullah alaihi wasallam dalam hajjatul wada', pada haji wada' pernah berkhutbah. Di antara isi khutbahnya ialah, ala wa haqquhunna 'alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihin. Ketahuilah hak istri-istri kalian yang wajib kamu tunaikan wahai para suami, engkau berbuat baik kepada mereka, engkau memperbaiki untuk mereka pada pakaiannya dan pada makanannya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih, diriwayatkan Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan dan sahih. Hasan sahih. Enggak semata-mata ngasih makan, ngasih minum, ngasih pakaian, enggak, yang enak makanannya, yang enak minumannya, yang enak pakaian yang bagus sesuai dengan kemampuan masing-masing suami. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ini bahasane wong Jawa iku apa ya, Pan? Hah? Loman. Ambek bojone. Napa basa alus iki? Loman. Apa basa? Hah? Kemati. Gemati ya, Allah Ustaz. Gemati, insya Allah gemati kepada istrinya. Dienakke bojone kuwi. Dienak-enakkan tuh istrinya. Barakallahu fikum. Itu suami yang terbaik. Ingat, sesuai dengan batas kemampuan masing-masing. Kalau kamu punya kelebihan harta, kelebihan rezeki dari Allah Azza wa Jalla, jangan bakhil sama istri. Cok dikasih kerupuk ae. Eh? Cok dikasih tempe terus. Dikasih yang baik makanannya itu. Yang menyehatkan, yang bergizi. Jangan yang membahayakan minumannya dan segala macamnya. Nah, sesekali dikasih lauk yang enak. Nah, ada ayamnya, ada telurnya, ada dagingnya, nah, ada ikannya. Nah, masakan ini, masakan itu, perkara-perkara yang mubah yang kamu mampu. Barakallahu fikum. Jangan air putih, toai, teh terus. Eh? lain, yang enak, yang nyaman bagi sang istri, sehingga betul-betul istri itu merasakan suami itu suami yang baik. Kalau perkara yang ma'ruf, tidak ada perkara yang tercela atau yang maksiat, dan itu kembali kepada kemampuan sang suami. Terkait dengan masalah pakaian juga demikian, enak ke? Jangan dikasih pakaian asal pakaian. Selagi kamu mampu, tidak ada salahnya kau berikan dia pakaiannya agak bagus sedikit. Barakallahu'alaikum. Sehingga istri itu merasa tenang, merasa nyaman, merasa senang dengan suaminya. Masya Allah. Sore-sore, mas, sore-sore ini makan bakso enak ini mas. Anget-anget. Makan bakso teh panas. Cocok ini mas. Misalnya. Barakallahu'alaikum. Anda mampu. Dan tidak ada unsur israf, berlebih-lebihan dan yang lainnya. Bahasa sekedar bakso. Apa salahnya? Belikan bakso. Ini baksonya. Tehnya. Sekali-kali kamu khidmat istri kamu tadi itu. Duduk yang manis. Siapkan baksonya. Siapkan teh manisnya. Nih. Kalau penyajiannya itu menarik kan, semakin menumbuhkan rasa cinta dan harmoni dalam rumah tangga. Saya mau saya rinci gak enak ini, banyak anak kecil ya. Allah barakatuh. Nah, tersanjung dia, termuliakan dia. Selama ini ketika dia berusaha payah mengeluarkan keringatnya untuk mengurusi rumahnya, mengurusi anaknya dan segala macamnya, terbayar dengan suaminya sedemikian baik kepada sang istri. Apalagi kalau makannya bareng. Masya Allah. Lebih menyenangkan. Barakallahu fikum. Seterusnya silakan Anda jabarkan sendiri. Barakallahu fikum. Ada masalah. Barakallahu fikum. Selagi itu perkara yang untuk mampu urusi. Itu haknya istri. Itu satu bagian kecil dari hak yang lebih luas lagi, yaitu hakun nafkah, hak untuk menafkahi istri, menafkahi anak sesuai dengan batas kemampuan masing-masing suami. Di antara nafkah tadi itu ada sesuatu yang dikhususkan spesial, masalah makannya, masalah minumnya, masalah pakaiannya. Nafkah sarung, barakallahu. Itu merupakan sedekah yang paling afdal. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza anfaqa ar-rajulu 'ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha fa hiya lahu sadaqah." Apabila ada seorang laki-laki menafkahkan atau menafkahi keluarganya dengan sebuah nafkah dan dia mengharapkan pahalanya dari Allah semata, maka itu merupakan sedekah bagi sang suami. Besar pahalanya. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, itu merupakan sedekah yang lebih afdal dari para sedekah yang kamu berikan untuk jihad fi sabilillah dan yang lain-lainnya. Yang paling afdal sedekah yang kamu berikan untuk istri kamu sendiri. Jangan bakhil-bakhil jadi suami itu yang gemati, yang loman kepada sang istri selagi kamu punya kemampuan. Kalau seandainya kebiasaan pertengahan masyarakat muntilan ini satu bulannya 1 juta atau 1,5 juta, kamu punya kelebihan harta, jangan bakhil-bakhil dikasih ziyadah. 2,5 tak tambahi 1 juta. Barakallahu fikum. Dioperasionalkan oleh sang istri. Dan jangan bakhil-bakhil. Selain kamu punya kemampuan, yang lain-lainnya kamu yang ngurusi. Pengen bakso, wala kepengen sego goreng, wala kepengen apa, dan segala macamnya yang namanya manusia, kepengen nyemil. Jangan khawatir. Suami kamu yang ngurus. Barakallahu fikum. Sehingga istri itu merasakan senang, sumringah, senyum terus kepada sang suami tercinta yang satu ini. Barakallahu fikum. Ini suami yang terbaik. Barakallahu fikum. Hakun nafkah, wa hakut ta'am syarab, wa haqqul kiswah. Ada yang mau tanya kan? Biar setengah bolo, Israel. Yang umahatnya tersesat. Lanjutkan Ustaz. Iya, belum ini. Iya. Ya kalau bisa kemari bulan depan. Allah harus. Nama ya. Jadi diteruskan. Saya jam 8 kayaknya nih. Ya. Terus jam 8? Lanjut. Ya apa ya? Adhan sih apa ya? Saya merasakan ini yakin kalau umat dengar terus Ustaz, terus lagi Ustaz. Iya, dikarenakan terkait dengan haknya mereka dan penting disampaikan. Kadang para suami ini Allahul Musta'an mintanya ditunaikan haknya, tidak menggunakan hak yang sah, haknya istri. Barakallahu fikum. Di antara haknya suami, haknya istri atas suaminya barakallahu fikum. Iyalah suami itu dianjurkan sangat untuk mencontoh Rasulullah SAW di dalam membantu pekerjaan istri dalam rumah. Itu yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Ada salah seorang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha tentang apa yang dikerjakan Rasulullah SAW dalam rumahnya. Maka katanya Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana yaf'al kama yaf'al ar-rijal." Rasulullah SAW berbuat sebagaimana umumnya laki-laki berbuat. Dia menjahit pakaiannya sendiri, nambal pakaiannya sendiri yang lubang, yang robek, nambal sandalnya yang sudah aus, dan segala macamnya. Kecuali ketika datang waktu sholat, beliau keluar untuk sholat. Ini merupakan adab yang sangat tinggi yang dicontohkan Rasul SAW. Membantu sang suami, membantu sang istri terkait dengan pekerjaan rumah. Yang ini tolong resapi baik-baik, hayati baik-baik, dan tolong terapkan dalam keseharian kalian, sesibuk apapun kalian, setinggi apapun martabat dan derajatnya kalian di sini. Tidak ada yang bisa mengalahkan martabatnya Rasulullah SAW. Seorang nabi, seorang rasul, makhluk Allah yang paling mulia, membantu istrinya mengurusi pekerjaan rumahnya. Apalagi kita-kita ini, apalagi antum-antum ini, maka lebih wajib lagi, lebih harus lagi barakallahu fikum, membantu sang istri mengerjakan pekerjaan rumahnya. Yang satu ini yang sangat dinanti-nanti oleh para ummahat, ditunggu-tunggu oleh para istri dari sang suami. Harakallahu fikum. Walaupun dia tahu dia punya kewajiban mengurusi rumahnya, tapi dia juga menanti kerjasama dari pihak sang suaminya itu. Harakallahu fikum. Saya yakin dengan siyakin-yakinnya yang namanya istri akan berbunga-bunga hatinya, akan bersuka cita ketika sang suami ikut turun menangani rumahnya, menangani anak-anaknya. Barakallahu'alaikum. Isinya lagi masak, nyiapkan sarapan pagi untuk dia dan anak-anaknya. Masya Allah, suaminya langsung menyingsingkan lengan bajunya. Datang ke belakang, cuci piring. Piring dicuci semuanya oleh dia, bersih. Ditiriskan, dibersihkan semua tempat-tempat cuci piring tadi itu. Dilihatin ada baju-baju yang berserakan, diambil semuanya, taruh di bak cuci, direndam. Barakallahu fikum. Selesai, lihat anak-anaknya yang belum pada mandi, yang kerat-kerat itu, diambil semuanya, dimandikan. Masya Allah. Itu istri masaknya itu jadi sepenuh hati. Jadi ikhlasnya itu luar biasa dobelnya itu. Dikasih yang enak masakannya itu. Dikatakan lagi masak, melihat, senang dia. Masya Allah, suamiku satu ini. Jazakallah khair, barakallah fiik. Nah itulah, ini yang diharapkan. Cuci piringnya itu, iya. Nah itu anaknya itu, dibandingkan dia. Barakallah fiik. Masya Allah, mendapati jemur apa namanya, cucian bersiap jemur, langsung dijemurkan dan segala macamnya, beres semuanya. Luar biasa itu. 10 jempol akan naik ke atas untuk suami yang satu ini. Barakallahu fikum. Kira-kira demikian, ya kan? Kira-kira apakah pernah kita berbuat demikian? Nah, itu yang jadi masalah. Hah? Itu yang dinanti-nanti oleh para istri. Sesibuk apapun kita, sempatkan dan luangkan waktu untuk itu. Itu akan menumbuhkan rasa cinta, rasa mawaddah, rasa sakinah, rasa rahmah di hati para istri-istri kita. Barakallahu fikum. Maka dia pun juga akan semakin ikhlas, semakin sepenuh hati, semakin total untuk mengerjakan kewajiban dia dan hak-haknya kita. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Yang namanya khidmat akan semakin dia tunjukkan kepada kita tatkala kita melaksanakan dengan baik hak-hak sang istri. Kalau ini dikerjakan dengan benar, jazakumullah, insyaallah tidak akan ada keributan rumah tangga. Kalaupun ada kecil, gaman selesaikan. Dari hari itu. Semua akan tenang. Semua akan nyaman. Barakallahu fikum. Yang ada suasana yang renyah. Suasana yang menyenangkan. Dampaknya ini sangat indah dan sangat bagus untuk anak-anak kalian. Lihat kedua orang tuanya sedemikian rupa harmonisnya. Senyum mereka itu. Lihat abinya, guyon sama uminya, segala macamnya. Senyum mereka itu. Jiwa mereka tenang. Nyaman, enak di rumah, merasakan betapa rumah itu luar biasa bagi dirinya, menyenangkan para keluarga. Dan anak akan mencontoh orang tuanya dalam masalah-masalah yang semacam ini. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab, ikhwan. Masih panjang sesungguhnya dikarenakan kitabnya yang membahas tentang masalah juga sangat tebal. Tapi paling kita ya fanatina azab. Mula kuncinya adalah satu sama lain saling menunaikan kewajiban, mengerjakan dan menunaikan hak yang lainnya. Disertai dengan saling memahami, saling ta'awun. Barakallahu fikum. Di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Waduh, ini pertanyaan siapa ini? Pertanyaan titipan atau pertanyaan kok kayaknya yang bertanya akhwat gitu loh. Labas. Apakah diperbolehkan seorang istri marah kepada suami setelah dinasihati dikarenakan kebiasaan atau hobi suami main HP atau komputer yang dengan perantara benda tersebut seorang suami terjerumus pada perkara yang tidak bermanfaat, contohnya membaca berita politik atau kriminalitas atau olahraga, bahkan nonton sepak bola lewat dunia maya. Masya Allah. Kalau berita politik, kriminal, segala macam labas, akhbar yaumiyah, berita harian yang mungkin dia ingin tahu, itu perkara yang sangat mubah, perkara yang mubah, barakallahu fikum. Tapi kalau yang tadi yang terakhir ini, Allahul musta'an. Jawabannya, tolong jadi istri yang penyabar. Jangan suka marah-marah. Suami Anda itu manusia biasa. Ada khilafnya, ada lalainya, ada lupanya. Alangkah baiknya engkau tidak marah, tetapi engkau berupaya untuk menegur suami dengan cara yang baik. Barakallahu fikum. Kan begitu. Kalau kamu marah-marah dan sering marah-marah, ingat baik-baik, suamimu itu laki-laki, punya kekuatan, punya kekuasaan, dia akan bisa lebih marah daripada kamu. Ya apa ya? Apalagi suami itu memiliki sifat yang sensitif. Sumbunya sangat pendek. Dia akan lebih murka, lebih marah kepada kamu. Melebihi marahnya kamu kepada dia. Dan itu akan memicu keretakan rumah tangga. Ketika ada sebuah problem, sebuah masalah, itu tidak diselesaikan dengan amarah, atau dengan emosi, atau dengan kepala panas, apalagi dengan pukulan, dengan tendangan, dan segala macam. Tidak ada itu semuanya. diselesaikan dengan kepala dingin, dengan cara yang bijak, dengan cara yang hikmah, barakallahu fikum. Baik kesalahan para pihak suami atau pihak istri, harus dengan kepala dingin. Barakallahu fikum. Tegur sama suami. Mas, alangkah baiknya baca buku-buku agama. Dikit kok dek, paling apa? Iya, mubah, mubah. Insya Allah mubah mas. Tapi kok rampaknya agak sedikit nyerempet kerepet perkara yang tidak beres itu. Kok saya tadi lihat, kok lihat sepak bola dunia maya itu. Mana? Nah itu? Ya sesekali. Allah nusta'an. Alhamdulillah mas. Arti dengan cara yang baik. Barakallahu fikum. Insya Allah qadar hati yang paling dalam, sang suami akan mendengarkan istrinya. Barakallahu fikum. Intinya jangan suka marah-marah. Tegur dengan cara yang baik. Tapi bagi sang suami juga demikian. Harus tahu diri. Jangan mentang-mentang bagi sang suami tidak mau ditegur sama istrinya. Ketika teguran itu baik, nasihat yang sangat bermanfaat bagi dirinya, terima. Jazakallahu khair. Saya khilaf. Terima kasih banyak atas tegurannya. Saya beristighfar kepada Allah Subhanahu. Ya gitu. Jadi istri itu masya Allah kadang harus menjadi guru bagi suaminya. Tegur saya kalau salah. Jazakallahu khairan. Hakikatnya menyenangkan. Tidak usah pakai marah-marah. Marah yang kedua, apakah kebiasaan suami tersebut termasuk perbuatan zalim kepada istri? Jika di tengah-tengah kesibukan istri mengurus rumah tangga, sang suami sibuk dengan kebiasaan dan hobinya tadi, kalau sampai melalaikan tanggung jawabnya, jelas iya. Kalau sampai memberikan beban yang begitu berat kepada sang istri, jelas iya. Alangkah lebih baiknya kamu tinggalkan sejenak hobi kamu tadi yang mubah tadi, yang saya bahas yang mubah tadi, sejenak. Kamu bantu istri kamu tadi itu menumbuhkan rasa cinta, rasa sayang. Rumah tangga semakin bagus, semakin harmonis. Kamu juga dapat pahala. Sebentar saja, semuanya selesai. Alhamdulillah, tutup lagi. Tegaklah baiknya kalau kamu sibukkan dengan membaca perkara-perkara yang bermanfaat, membaca buku-buku yang bermanfaat, macam-macam bermanfaat dan semisalnya. Sehingga harus tahu dirilah, barakallahu fikum. Suami, istri harus saling memahami, harus tahu diri untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan rumah tangga bersama. Barakallahu fikum. Intinya solusinya bukan dengan marah-marah, bukan dengan sumbu pendek yang gampang meledak, sebab itu merupakan sebab kehancuran rumah tangga. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, walaupun cuma sedikit, dan mudah-mudahan ke depan rumah tangga kita nanti lebih bagus, lebih sakinah, mawaddah warahmah, sehingga kita merasakan keindahan dalam rumah tangga ini, sehingga mendapatkan keridhaan daripada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Demikian saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.